Maaf Ustaz, semoga selalu dalam penjagaan Allah. Amin wa iyyakum. Apakah termasuk was-was dari syaitan jika seorang selalu merasa bersedih dan merasa bersalah akan perbuatan yang telah lalu terhadap orang tua yang telah meninggal, karena merasa belum bisa membuatnya senang di dunia? Dia adalah perempuan yang sudah berkeluarga dan anaknya banyak. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, ini ada dua sisi. Pertama, merasa bersalah dengan perbuatan yang telah lalu. Sesungguhnya sifat itu sifat baik, merasa bersalah. Tetapi kalau merasa bersalah itu menjadi dorongan untuk dia beramal saleh, mengimbangi kesalahan yang telah lalu, itu baik, itu bagus. Ini perasaan merasa bersalah tadi menjadi dorongan dia untuk bertaubat pada Allah, untuk beristighfar, untuk beramal saleh, untuk memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan agar bisa mengimbangi kesalahan yang telah lalu. Kata Nabi Rasulullah SAW, adhibis sayyatal hasanah, hilangkanlah sayyi'ah dengan hasanah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, disuruh untuk mengikuti kejelekan dengan kebaikan supaya dihapuskan. Yani atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya. Ini sisi pertama. Sisi kedua, kalau engkau merasa bersalah terhadap orang tua yang telah meninggal karena belum bisa membuatnya senang di dunia, belum berbakti kepadanya, maka ada jawaban yang bagus dari Nabi SAW. Engkau, kita semua diwakili oleh seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'an, apakah aku masih punya sisa untuk berbakti pada orang tuaku yang telah wafat? Hal baqiya min birri abawayya syai'an ba'da wafatihima, atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dinukil dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Disebutkan oleh orang tadi, ya Rasulullah, apakah masih ada sisa kebaktian atau berbakti pada orang tua setelah mereka meninggal? Kata Nabi, ada. Uruskan jenazahnya, doakan untuknya, sambung silaturahmi dengan orang-orang yang bersambung karena mereka. Maksudnya bersambung dengan mereka berarti pamannya, kakaknya ibu, adiknya ibu, kakaknya bapak, adiknya bapak, dan seterusnya. Ini baqiya min birri abawai, masih ada sisa berbakti pada orang tua setelah orang tua wafat, masih ada. Urusi jenazahnya kalau masih sempat, kemudian doakan untuknya dengan kebaikan, baghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu berbakti pada orang tua setelah wafatnya mereka. Juga sambung silaturahmi dan lain-lain. Masya Allah, masih ada beberapa kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang anak pada orang tuanya setelah wafatnya mereka. Wallahu ta'ala a'lam.